Kemarin sudah kita ambil pembahasan tentang al-fa'il. Sudah kita ambil dua bait. Yang pertama, al-fa'ilu alladhi kamarfu'i ata Zaidun muniran wajhu ni'mal fata. Ya, fa'il adalah yang seperti dua isim yang dirofakkan. Ya, dalam contoh, ata Zaidun. Zaid di sini dirofakkan oleh ata, fi'il madhi yang mutasarrif. Muniran wajhu, wajhu. Ini fa'il juga marfu' dirafakan oleh syibhu al-fa'il yang menyerupai fa'il dalam amalan, yaitu isim fa'il. Ni'mal fata penyempurna di sini. Ada faedahnya disebutkan ni'mal fata, yaitu untuk menjelaskan bahwasannya sama saja fi'ilnya itu mutasarrif seperti ata ataupun ni'ma. Dia merafakan fa'il. Man yadhkur ta'rif al-fa'il? Ma huwa? Fi'lun aw syibhuhu wa hukmuhu ar-rafa'iyyah. Fa'il adalah isim yang fi'il disandarkan kepadanya, ya, ala tariqati fa'al, di atas bentuk fa'al. Aw syibhuhu wa hukmuhu ar-rafa'. Di sini ucapan musannif, ya, al-ismu keluar darinya apa? Al-fi'il wal jumlah wal harf, kecuali kalau dihikayatkan. Ya. Kalau dihikayatkan bisa jadi fa'il. Kemudian al-musnad ilaih fi'lun. Ya. Apa yang keluar dari ucapan ini? Al-musnad ilaih fi'lun. Ya, jumlah. Ya, makana jumlatan atau isman. Apa contohnya? Yang jumlah yang disandarkan kepada jumlah. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Di sini anzala, jumlah anzala, ada fa'il, ada maf'ul, ada fi'il, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalal Allah, maka dia lafzul jalal Allah bukan fa'il. Kenapa? Karena yang disandarkan kepadanya jumlah anzala. Ya. Keluar darinya isim juga. Ya. Zaidun qa'imun. Zaid bukan fa'il, karena yang disandarkan adalah apa? Isim. Ya. Kemudian ala tariqati fa'al, keluar darinya apa? Ya, apa yang dia mabni lil majhul, ala tariqati apa? Fu'il. Marfu juga sama, isim yang disandarkan kepada fu'il, tapi dia bukan fa'il. Ya, aw syibhu, apa ini maksudnya syibhu? Syibhu fa'il apa saja sebutkan? Sifat musyabbaha, masar, jar majrur, sharaf, isim tafdil. Lima. Masih ada enggak? Isim masdar sama mubalaghah. Ya. Coba contohkan satu. Tadi amil yang berupa fi'il sudah tadi disebutkan. Isim fa'il sudah. Yang belum apa? Ya. Sifat musyabbah contohnya apa? Merafakkan fa'il. Apa? Zaidun, Hasanun, Wajuh. Ini setelahnya. Yang merufakannya masdar, contohnya apa? Ajibtu min darbin Zaidun Amron. Kemudian contoh yang merufakannya adalah isim tafdil Zaidun Abdulu. Mana yang merufaknya? Apa? Ja'a Zaidun al-afdalu abuhu misalkan. Kemudian contohkan yang merofakkannya adalah isim masdar. Min darbi masdar bukan isim masdar. Isim masdar. Ajibtu min apa'id dananiri Zaidun. Ajibtu min apa'i dananiri Zaidun. Contohkan amil yaitu yang merofakkan fa'il yang berupa borof kaki. Zaidun indaka abuhu. Ya. Ada berapa sisi irobnya pada indaka abu? Dua. Yang pertama di irob abuhu sebagai apa? mubtada muakhar, yang kedua sebagai fa'il. Mana amilnya? Indaka. Contohkan yang amil berupa jar majrur. Fiddari amrun. Betul enggak fiddari amrun? Ya. Karena ada khilaf, kalau enggak ada sandarannya ada khilaf. Harus ada sandarannya. Kemudian harus ditutup dulu bukunya sebisanya, semampunya, senempelnya, biar diketahui siapa-siapa yang murojaah, siapa-siapa yang baru murojaah. Di sini disebutkan definisi dari al-fa'il adalah al-ism. Ini maksud dengan al-ism apa? Yashmal, mencakup apa saja ini maksud dengan isim. Fa'il adalah isim. Ini maksud dengan isim. Bisa isim soreh, bisa pula isim awal. Isim soreh contohnya apa? Isim soreh. Isim yang soreh contohnya apa? Ya Zaidun. Kalau bomir bagaimana? Masuknya isim soreh atau apa? Muawal. Isim soreh. Ya, kemudian isim yang kedua adalah al-mu'awwal. Apa maksudnya al-mu'awwal? Apa? Atau lebih ringkasnya apa? Nah, apa yang dia pergandengan dengan sabik. Sabik. Ya. Atau apa? Silah harfiah juga bisa. Ada berapa macam sabiknya? Ada tiga yang bisa digunakan. Dua tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan sebagai sabik dan menjadi fa'il adalah apa? An, anna, dan ma. Yang tidak bisa digunakan? Lau dan kai. Lau dan kai tidak bisa dijadikan sabik untuk fa'il. Kenapa? Hanya an dan anna, kemudian ma. Lau dan kai tidak bisa berdakan. Lau dan kai juga sama harfu masdarin, sabik juga. Kenapa? Kalau lau ya, karena lau butuh kepada jumlah sebelumnya ya, ataupun fiil sebelumnya bersama fa'ilnya, sehingga yang sebelumnya menuntut agar lau menjadi apa? Maf'ul bih. Yang seringkali ya amilnya tersebut dari mad apa? Al-wud. Al-wud seperti apa? Ya waddu ahaduhum lau yu'ammar al-fasanah. Kemudian yang berikutnya, setelah lau tadi kai ya. Kenapa kai tidak bisa dijadikan sabik untuk melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi fa'il? Nah, cepat perlu. Jangan megang ini. Kesalahan, enggak usah dipegang ini. Hamam. Ya karena kai dengan setelahnya ditakwil menjadi isim yang majrur mahalnya. Kenapa? Karena kai mesti didahului dengan lam. Lam apa? Ta'lil. Apakah lamnya disebutkan ataupun ditakdirkan? Apa contohnya? Ki? Masa saya kagum agar saya makan agar saya belajar agar saya kagum agar ya bisa apa gampang apa harus tu likai an afama dalam Al-Quran juga banyak ya kan likai la tak sau ya dia ada ni asa gitu kan. Kemudian contohkan fa'il yang berupa masdar yang muawwal dari an. Hah? Fa'il yang berupa masdar muawwal yang ditakwil dari an. Contohnya apa? Ajibtu an antaquma. Takdirnya apa? Ajibtu min. Majrur jadinya. Ayat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a. Itu bisa juga antum bikin contoh yang lain, yang penting fa'il. Yang fa'il ya. Ya, kemudian contohkan yang annanya. Telah ya. Fa'il yang berupa masdar muawwal yang dilebur dari anna. Contohnya apa? Mar. Ya. Awalam yakfim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Kemudian contohkan fa'il yang berupa masdar muawwal yang terbentuk dari ma. Harfiah. Masdariyah. Contohkan fa'il yang berupa masdar muawwal yang dilebur dari an yang terbentuk dari ma dan setelahnya. Jadi kan ada tiga kan, sabiknya kan, an, anna dan ma. Contohkan yang ma-nya. Terus yasurul mar'a ma dhahabal layali. Apa kelanjutannya? Fakana ya. Zahabuhunna lahu zahaba. Apa takdirnya? Ya surul mar'a zahabul layali. Ya, ma zahabal layali, zahabu al-layali ataupun zihabu al-layali. Mudah ini. Kemudian wa ba'da fi'li wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar. Siapa yang bisa ya Rabb tadi? Belum sempurna ya Rabb. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang mau nyoba? Wa ba'da fi'lin. Wabada fi'lin fa'ilun dhuhr. Wabada fi'lin fa'ilun fa'in dhuhr. Fahuwa wa illa fadhamirun istatar. Wabada dharaf mansub muta'alliq bi muta'alliq mahdhuf khabar muqaddam. Huwa mudhaf fi'lin mudhafun ilaih majrur. Fa'ilun mubtada. Sawaqo manji'uhu nakiratan taqaddumu khabariha alaihi. Wala juzul ibtida bin nakirah malam dufitka inda zaidin namirah. Fa'in dhuhr fa ta'liyah fa ataf in syartiyah dhuhr fi'lun madhin mabni in syartiyah. Dhuhr fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath wa fi mahalli jazmin fi'l syartin. Fahuwa fa rabithah wasukina lirawi wasukina liwaqaf. Fahuwa fa rabithah huwa dhamirun munfasil mabniun 'ala al-fath mabniun al-fathi fi mahalli raf'in mubtada wa khabaruhu mahdhuf taqdiru al-matlub Wal jumlah jismiyah fi mahali jazmin jawab syart. Wa illa waw atifah in syartiyah la nafiyah wa fi'lu syart mahdhuf yufasiru ma qablahu taqdiru wa illa yadhhar fa dhamirun istatar fa rabithah dhamirun mubtada istatar fi'lun wa mubtada fahwa istatar Zamirun mubtada istatar fi'lun wa fa'il wal jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada. Mananya kurang lebih. Dan setelah fi'il itu fa'il, maka kalau nampak maka dia fa'ilnya. Adapun kalau tidak nampak maka fa'ilnya berupa bentuk dhamir mustatir. Bahwasanya tamusti setelah fi'il saja fa'il. Terkadang syibhu al-fi'il seperti sifat musyabaha dan kawan-kawannya datang setelahnya fa'il. Karena asalnya yang merupakan fa'il ada fi'il. Adapun selain fi'il, isim fi'il terkadang tidak bisa merupakan fa'il. Syatani baina Zaidin. Masuk ke ayat berikutnya. Wajaridil fi'la idza ma usnida litsnaini aw jam'in ka faza syuhada. Wajaridil fi'la idza ma usnida litsnaini aw jam'in ka faza syuhada. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu. Kosongkanlah fi'il idza ma usnida. Ma kalau datang setelah idza seringkali dia zaidah untuk taukid. Ya. Wa jaridil fi'la, kosongkanlah fi'il idza ma usnida, apabila fi'il disandarkan kepada fa'il yang lisnain untuk musanna au jam'in, atau fa'il yang jamak. Kafaza syuhada. Ya. Seperti faza syuhada. Jadi fi'il yang disandarkan kepada dua ataupun lebih dari dua fa'il itu dijadikan mujarrad ataupun dikosongkan dari tanda-tanda musanna dan tanda-tanda jamak, sebagaimana ketika diperuntukkan untuk mufrad. Kafaza syuhada, persis itu maksudnya. Ya. Kosongkanlah fi'il dari tanda-tanda tasniyah ataupun jamak apabila dia disandarkan kepada musanna dan jamak, seperti faza syuhada. Ya, ini seperti ketika disandarkan untuk mufrad gitu. Ya. Faza syuhada diganti. Faza syuhada fa'il ya. Jamak ini ya. Ini jamak. Syuhada jamak dari apa? Syahid. Faza syuhada. Kalau musannanya apa? Ya, faza asyahidan. Ya, kalau yang kalau satu orang faza asyahid. Iramnya jelas ya. Kosongkanlah fi'il apabila disandarkan kepada dua atau jamak. Seperti contoh, ini contoh dari disandarkannya apa? Fi'il kepada fa'il yang jamak. Faza syuhada. Di sini faza dikosongkan dari apa? Tanda-tanda jamak. Tidak boleh dikatakan apa? Fazu misalkan. Asyuhada. Iramnya jelas ya. Iza di sini apa? Dharaf apa? Lima taqbala minaz zaman wa fi mana asyarat. Mana jawab syaratnya? Ya, fajarrid idza musnida litsnaini aw jam'in fajarrid al-fi'l. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu. Terkadang dikatakan sa'ida wa sa'idu, yakni dengan apa? Menyertakan tanda tasniyah dan tanda jamak. Ya, insyaallah. Sa'ida wa sa'idu. Ya. Sa'ida misalkan al-Muhammadan, sa'idu al-Muhammadun. Ya. Terkadang demikian dikatakan oleh sebagian orang Arab dengan menyertakan apa? Tanda tasniyah ketika disandarkan kepada fa'il yang musanna dan menyertakan tanda jamak ketika disandarkan kepada fa'il yang jamak. Wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu. Dan fi'il ya disandarkan kepada isim dhahir setelahnya. Dalam keadaan fi'il disandarkan kepada isim dhahir setelahnya. Di sini jadi keadaan dikatakan sa'ida wa sa'idu dalam keadaan wa haliyah. Dalam keadaan fi'ilnya disandarkan kepada isim yang dhahir setelahnya. Jadi tadi ya sa'ida al-Muhammadan ataupun sa'ida az-Zaidan. Di sini disertakan pada sa'ida tanda tasniyah. Padahal sa'ida disandarkan kepada fa'il yang apa? Bohir. Paham ya ini ya? Waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu. Ini ramnya jelas. Waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu. Qusida lafdu itu. Naibul fa'il. Kemudian wawu haliyah. Selain jumlah haliyah. Dalam keadaan fi'il disandarkan kepada isim bohir setelahnya. Paham ini? Mananya? Ya ramnya difahami. Makna yang difahami. Nanti kita masuk ke syarah. Itu lebih mudah. Madhabu jumhurin Arab. أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامات تدل على تثنية أو الجمع. مذهب mayoritas orang Arab adalah bahwasanya apabila fi'il disandarkan kepada fa'il yang zahir, apakah musanna ataupun jamak, maka wajib fi'ilnya dikosongkan dari tanda yang menunjukkan kepada musanna ataupun jamak. Fayakunu kahalihi idza usnida ila mufradin, sehingga jadilah keadaannya seperti keadaannya ketika disandarkan kepada fa'il yang mufrad. Contoh qama az-zaidani, i'rabnya zahir. Wa qama az-zaiduna wa qamat al-hindat. Hanya saja di sini kalau muannas disertakan apa? Ta'u ta'nits. Kenapa sih ketika fa'ilnya muannas kalau disertakan tanda ta, tapi ketika fa'ilnya dua dan tiga tidak disertakan tanda alif dan wawu? Nanti ini akan ada jawabannya. Atau sebelum ini kita kemarin menjanjikan untuk membaca catatan kaki ya. Ya untuk enggak ingatkan lagi. Lanjut dulu atau balik dulu? Hah? Balik dulu. Ini panjang ya. Ya sebelum kita lanjut ya. Ana lupa. Kemarin ana janjikan untuk membacakan catatan kaki. yaitu tentang fiil-fiil yang tidak butuh kepada fa'il, yang itu tidak dijelaskan oleh An-Nazim dan juga oleh Asy-Syarih. Kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 62. Ba'dul af'ali la yahtaju ila fa'ilin fa kana 'ala Asy-Syarih an yastathnihi min hadha al-'umum wa nahnu nadhkuru laka arba'ata mawdi'a min hadha al-qabil. Sebagian fiil-fiil tidak butuh kepada fa'il. Ya, la yahtaju ila fa'il. Maka semestinya bagi pensyarah untuk mengecualikannya, mengecualikan dari keumuman ini yang disebutkan oleh An-Nazim. Ya, oleh An-Nazim disebutkan apa? Wa ba'da fi'lin fa'ilun. Ini kan umum. Setelah fi'il fa'il kan umum. Oleh pensyarah tidak ada di situ istitsna. Seharusnya kata Syekh Muhammad Hidin untuk beliau mengecualikan beberapa pembahasan di mana di situ fi'il tidak butuh kepada fa'il. Ya, di sini mu'aliknya. Wa nahnu nadhkuru laka, dan kami akan menyebutkan untukmu empat tempat min hadzal qabil, dalam macam ini. Yang pertama, al fi'lu al muakkid, fi'il yang didatangkan untuk mentaukid, ini tidak butuh kepada fa'il. Seperti dalam contoh cepat penyair yang antum sering nih. Dan ini juga sudah dilewatkan ya di mutamimah ya. Ataki ataki al ataki ataki lahiqun ihbis ihbisi ihbisi. Kaf ini kemana arah bicaranya? Ledai ya. Iya. Ataki datang kepadamu, datang kepadamu. Al-haikun, orang-orang yang mengejar. Ihbisi, ihbisi, ihbisi. Udah tahan, tahan, tahan. Udah kena kamu dah. Gak bisa lari. Udahlah capek, capek. Ihbisi, ihbisi. Mana di sini yang ada failnya? Yang ada failnya, ihbisi yang pertama. Ya. Yang gak ada failnya, ibisi yang kedua, karena dia didatangkan semata untuk taukid, enggak ada fa'ilnya. Jadi yang muakkadnya ada fa'ilnya, muakkidnya enggak ada fa'ilnya. Hei, ja'a ja'a Zaidun. Ja'a fa'ilnya Zaidun. Ja'a yang kedua fa'ilnya apa? Enggak ada. Itu taukid saja. Taukid dengan mengulang lafaz. Taukid apa berarti? Lafziyah. Afan yang kedua, al-fi'lul mabniyu lil majhul, fi'il yang dibentuk dalam bentukan majhul, mabni lil majhul untuk naibul fa'il. Seperti dalam ayat wa qudiyal amr, diputuskan al-amr, segala urusan. Sudah kita pernah membahas ataupun sudah pernah kita lewatin pembahasan tentang sebab-sebab kenapa fa'il dibuang. Di antaranya maklum, sudah maklum, wa qudiyal amr, diputuskan segala urusan. Siapa yang memutuskan? Ya Allah. Itu yaqdi bil haq. Apa sebelumnya? Dalam surat apa itu? Wa fi nahwi qawli syair, dan juga semisal ucapan penyair. Ya, kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu milaku syimatil adabu. Demikianlah aku dididik sehingga jadilah itu menjadi, sehingga jadilah itu perangaiku. Anni wajadtu milak, dan saya mendapati sumber dari asyimah, akhlak adalah adab. Di sini mana syaitnya? Udibtu. Failnya mana? Enggak ada. Kemudian yang ketiga, kana zaidah. Kana zaidah yang didatangkan semata-mata untuk mentaukid. Seperti dalam ucapan penyair, ya, waqad ansyadnahu ma'na zairihi fi babikana wa akhwatiha indal kalami ala mawadi' ala mawadi'i ziyadatiha. Sudah lewat ini. Ya, di antaranya ini baru. Apa? Yang sudah lewat itu, ada yang masih ingat enggak? Pembahasan karena Zaidah tuh. Ya, lupa. Hah? Iya. Iya, ada yang ingat enggak ucapan penyairnya? Kanu itu kan ada baunya itu kan, yang kanu itu kan. Ini lupa, Mas. Ya, lillahi darru Unushirwan, lillahi daru anushirwana min rajulin ma kana a'rafahu bidduni wassafili. Ya, lillahi daru anushirwan, alangkah hebatnya anushirwan sebagai seorang laki-laki. Ini jar majrur min rajul, itu muta'alliq bihal, dari anush katanya, atau zaidah. Minnya Zaidah, menurut mereka yang bolehkan datangnya Zaidah pada kalam yang musbat. Makan a'rafahu biduni wasafali. Alangkah. Ya, si makan a'rafahu. alangkah luas pengetahuannya tentang orang-orang yang adun, rendah dan hina. Tahu semua dia orang-orang yang rendah, yang hina ataupun orang-orang yang rendahan, dia kenal. Padahal banyak jumlah orangnya. Dia sebagai penguasanya tahu orang-orang yang rendahannya, orang-orang yang miskinnya. Lillahi daru unu syirwana min rajulin ma kana arafahu biduni wal safili. Kana di sini ada fa'ilnya untuk taukid saja. Iya. Jadi anu syirwan itu min asyar malikil faros, malikil furs, di antara raja Persia yang masyhur. Kemudian binaan al-rajih indal muhaqqiqin min anna kana zaidah min anna kana zaidah tala fa'ila laha, dibangun di atas pendapat yang rajih di sisi al-muhaqqiqun bahwasanya kana tambahan itu tidak ada fa'ilnya. Ada khilaf, sudah lewat ahli khilafnya. Ar-rabi yang keempat, al-fi'lul makfuf bima, fi'il yang ditahan amalannya oleh ma. Contoh qallama, qallama mana ya, Pak? Itu al-murad biha an-nafyu fil ashhar. Yang dimaksud dengan qallama itu penafian menurut pendapat yang paling masyhur. Bukan sedikit, tapi tidak ada. Qallama. Apa contohnya? Rajulun apa? Mujtahidun fi, misalkan. Hadzal makan, tidak ada yang mujtahid di tempat ini. Contoh saja. Wa talama wa kasuruma. Sini ma kafah. Ya. Maka tidak butuh fa'il. Binaan ala ma dhahaba ilaihi sibawai, dibangun di atas pendapatnya sibawai. Wa minal ulama man yaz'um anna ma fi nahyi talama nahaituka masariyah sabika lima ba'daha bi masarin huwa fa'ilu tala wa taqdir tala nahyi iyaka. Di antara ulama ada yang menyangka bahwasanya ma pada contoh talama nahaituka, kisahnya siapa itu? Yang tolama, ya, idrib ro'san tolama asallah, seorang anaknya raja yang dia zuhud itu. Hah, dia ingat gak? Namanya siapa? Jadi dia zuhud, tadinya orang kaya, anak penguasa, mengasingkan diri. Kemudian dia menjadi tukang penunggu kebun. Ada seorang jundi yang minta, saya tolong ambilkan itu mangga. Saya bukan punya saya, itu punya orang lain. Saya hanya menunggu, dipukul dia kepalanya sama jundi ini. Tapi subhanallah, dia menjawab, idrib ru'san talama asallah. Silakan pukul ini kepala selama banyak bermaksiat kepada Allah. Siapa ya? Disebutkan di dalam kita Ikhtiarul Aula Ibn Rajab itu. Lupa. Talama nahaituka. Ya. Masariyah katanya maknya masariyah dalam contoh ini masuk kepada fi'il talama nahaituka. Sabika lima ba'da hadi masdar, melebur dengan istilahnya menjadi masdar yang merupakan fa'ilnya tala dan fa'ilnya tala. Takdirnya tala nahyi iyyaka. Sudah lama laranganku terhadapmu. Ada yang berpendapat demikian. Ataupun kalau menapas sibawih bagaimana? Ya tidak beramal. Tidak beramal lagi. Kalau ini kan beramal maknya masariyah sebagai fa'ilnya maknya. Ya, itu. Empat tempat di mana fi'il tidak butuh kepada apa? Fa'il. Yang pertama fi'il yang didatangkan untuk mentaukid, taukid lafzi. Kemudian fi'il yang mabni lil majhul. Yang kedua para kana yang zaidah. Ya, karena kan ada zaidah kan? Waqtu zadu kana fi hashwin kama apa? Kana asaha ilma man taqaddama. Sama di sini juga ada fa'ilnya ya kan? Kana asaha ilma man taqaddama. Yang keempat fi'il yang ditahan amalannya oleh makafah. Kita kembali lagi ke pembahasan tentang hukum fi'il berikutnya, yaitu di mana fi'il harus dikosongkan dari tanda-tanda tasniyah ataupun tanda-tanda jamak ketika dia disandarkan kepada fa'il yang zahir. Madhabu jumhur, kita ulang dari situ. Madhabu jumhurin Arab, madhab mayoritas orang Arab adalah bahwasanya fi'il apabila disandarkan kepada isim zahir yang musanna ataupun yang jamak, maka wajib dikosongkan dari tanda yang menunjukkan kepada musanna ataupun jamak. Maka sehingga jadilah keadaannya seperti fi'il yang disandarkan kepada fa'il yang mufrad. Qawma Zaidani wa qawma Zaiduna sama dengan qawma Zaidun wa qawmatil Hindat, tambahkan ta ketika fa'ilnya mu'annas. Kama taqul, sebagaimana dikatakan qawma Zaidun. Wala taqulu ala madhhabi haula, sehingga tidak boleh engkau berkata ya sesuai dengan madhab mereka qawma Zaidani, enggak boleh ya. Dengan menyertakan apa? Tanda tasniyah. Wala qawmu az-zaidun, dengan menyertakan tanda jamak enggak boleh. Wala kumna al-hindat, fata'ti bi'alamatin fil fi'l rafi' lidh-dhahir 'ala an yakuna ma ba'da al-fi'l marfu'an bih. Kemudian kau datangkan dengan tanda pada fi'l tersebut yang merafa'kan isim dhahir 'ala an yakuna ma ba'da al-fi'l, atas dasar bahwasanya yang setelah fi'l itu dirafa'kan oleh fi'l tersebut, enggak boleh. Ya. Kalau antum jadikan isim dhahir yang setelahnya, setelah fi'il yang disertakan kepadanya tanda tasniyah atau tanda jamak, antum tidak jadikan dia sebagai fa'il dari fi'il tersebut, ya boleh. Bisa gitu. Mubtada khobar, jadi jumlah ini khobar, fi'il yang setelahnya mubtada. Ataupun taukid gitu. Ya. Taukid, isim yang dhahir setelahnya taukid, nanti akan dijelaskan di sini. Wa mattasala bil fi'li min al alif wal wawi wan nuni, tadi paham enggak? Paham ya? Jadi engkau tidak boleh mendatangkan bersama fi'il-fi'il tadi tanda-tanda tasniyah ataupun jamak ketika disandarkan kepada isim zahir ataupun fa'il yang zahir, dengan meniatkan bahwasanya fa'il yang zahir ini atau isim yang zahir ini fa'ilnya fi'il tersebut, itu enggak boleh menurut mayoritas dari mereka. Wa matasala bil fi'li min al alif wal wawi wan nuni hurufun, apa yang bersambung dengan fi'il dari alif, waw dan nun adalah huruf-huruf yang tadullu ala tasniyatil fa'ili au jam'ih, yang menunjukkan kepada musannanya fa'il ataupun jamaknya. Bal ala an yakuna al ismu, bahkan yang boleh adalah ala an yakuna al ismu zahir mubtada'an mu'akhkhara, dengan menjadikan isim yang zahir itu sebagai mubtada mu'akhkhar. Ya, boleh contoh tadi itu yang kita lewatkan. Ya, qawma Zaidani boleh di sisi mayoritas bahkan seluruhnya. Kalau meniatkan Zaidani sebagai mubtada muakhir, qoma mubtada apa? Khabar apa? Muqaddam. Jumlah bentuknya. Yang tidak boleh kalau antum niatkan qoma Zaidani, bahwasanya Zaidan isim zahir ini fa'ilnya qoma. Iya, itu yang enggak boleh. Wal fi'lul mutaqaddim ma tasala bi isman fi mawdhi'i raf'in bih. Adapun fi'il yang mendahului isim zahir tersebut dan yang bersambung dengannya dari dhamair berarti ya. Wal fi'lu isman fi mawdhi'i raf'in bih. Saya ulangi ya. Wal fi'lu al mutaqaddim, dan fi'il yang mendahului, wa ma tasala bihi isman, dan apa yang bersambung dengannya dari isim ya fi mawdhi'i raf'in bih adalah pada mahalnya rafa' dengannya dengan apa? Ya, dengan mubtada tadi, dengan isim zahir tadi. Paham enggak nih? Saya ulang ya, yang boleh tadi ungkapan tadi bisa boleh bisa tidak ya. Qawma Zaidani, qawmu Zaiduna, qumna al-Hindad. Bisa boleh ataupun tidak boleh dulu, tidak boleh ketika antum meniatkan Az-Zaidani fa'il dari qawma. Ataupun kalau antum meniatkan bahwasanya Az-Zaidani di sini mubtada muakhir, qawmanya apa? Khabar muqaddam, maka boleh. Ya. Bala ala an yakuna al-ismu zahir mubtada'an mu'akhar. Bahkan yang boleh adalah dengan meniatkan isim zahir itu sebagai mubtada mu'akhar. Wal fi'lul mutaqaddim, kemudian fi'il yang mendahului. Wa matasala bihi isman, ya. Dan apa yang bersambung dengan fi'il tersebut dari isim. Fi mawdi'i raf'in bih, pada mawdi'nya rafa' dengannya, dengan isim zahir tersebut. Ya. Wal jumlatu fi mawdi'i raf'in khabaran 'an al-ismi al-mutaakhir, maka jumlah pada mawdi'nya rafa' sebagai khabar dari isim yang mutaakhir. Wa yahtamil wajhan akhar, dan di sana ada sisi yang lain, memungkinkan sisi yang lain dari ucapan tadi. qama az-zaidan ataupun qamu az-zaiduna ataupun qumna al-hindat bisa dibawa kepada sisi yang lain. Wa huwa an yakuna mattasala bil fi'li marfu'an bih kama taqaddam. Nah ini. Yaitu bahwasanya apa yang bersambung dengan fi'il itu dirafa'kan oleh fi'il sebagaimana yang telah lewat. Wa ma ba'dahu badal adapun yang setelahnya badal. Ya, mimma tasala bil fi'li min al-asma al-mudmarah. Yani badal dari apa yang bersambung dengan fi'il berupa isim-isim dhamir, kan diperjelas lagi dengan ini kan. Jadi isman ini dhamir fa'il tadi. A'nil alif wal waw wan nun. Paham ini sisi yang kedua untuk membawa kalam tadi supaya bisa diterima, itu agar apa yang bersambung dengan fi'il tadi dirafa'kan oleh fi'il tersebut sebagai fa'ilnya. Adapun yang setelahnya zaidan badal mimma tasala bil fi'li, badal dari apa yang bersambung dengan fi'il, yaitu badal dari isim dhamir, yaitu yakni badal dari alif ataupun dari waw ataupun nun. Ya. Ya, sudah paham ini? Ada yang masih kurang jelas atau tidak diulang? Mana? Fi mad'i raf'in bi. Itu. Oh iya iya iya. Soalnya khabar dari fi'il ya. Berarti kalau khabar dari fi'il, berarti fi'ilnya pada mahalnya rafa' ya. Tapi kalau ini dijelaskan lagi wal jumlah tuh. Bingungnya kan itu ya. Kalau kita berhenti wal fi'il mutaqaddim, belum selesai, belum sempurna. Ya kalau seandainya kita jadikan fi mawdhi rafin khabar dari keseluruhannya, ini pas cuma tadi seperti berulang itu wal jumlah setelahnya itu. Wal fi'il mutaqaddim, fi'il yang mendahului dan yang bersambung dengan fi'il tersebut dari isim pada maudhinya rafa' bih. Ya. Pada maudhinya rafa' dengan isim tadi, berarti isim bohir kan. Tapi di sini berarti bilang wal jumlah tuh. Pengulangan. Tapi secara i'rab demikian ya, yang bisa diterima ya. Wal jumlah fi maudhi rafin, dan jumlah pada mahalnya rafa' sebagai khabar dari isim mutaakhir, sudah gitu enggak apa-apa. Tapi kalau yang keduanya kita matasala bih fil marfun bih. Enggak ada khabarnya nanti wal fi'il mutaqaddimnya. Ya. Seolah-olah berulang kan wal jumlah. Ya. Ini enggak apa-apa ya, kita berjalan soal ini sini. Ya, wal fi'il mutaqaddim ma matasala bi isman. Fi'il yang mendahului bersama yang bersambung dengannya dari isim itu fi'il bersama isimnya berarti jumlah ya. Iya kan? Fi maudhi rafin bi pada mahalnya rafa dengan sebab isim dhahir tadi mubtada. Wal jumlah tuh. Kan diulang lagi berarti kan. Ini ya, enggak apa-apa kita berjalan. Ya ini yang dimukakan sepertinya. Wal jumlah dan jumlah fi'il dan fa'il berarti pada mahalnya rafa' khabar. Ya. Tapi di sini wa huwa an yakuna mattasala bi marfu'an bi kama taqaddam, lihat. Wa yahtamil wajhan akhar. Memungkinkan sisi yang lain, yaitu agar yang bersambung dengan fi'il tersebut adalah marfu' bih, dirafakan oleh fi'il sebagaimana telah lewat. Ya kan tuh. Sebenarnya ada sesuatu yang kurang pas. Wallah. Coba teliti lagi. Wa madhhabu Thaifah. Tapi maksudnya coba jelas. Ya, maksudnya jelas. Cuma ungkapannya. Wa madhhabu Thaifatin min al-Arab wa huwa Banu al-Harith Ibnu Ka'ab kama naqala as-Saffar fi syarh al-kitab anna al-fi'la idza usnida ila dhahirin musannan aw majmu'in utiya fihi bi 'alamatin tadullu 'ala tasniyati aw al-jam'i. Madhabnya sekelompok dari orang Arab yaitu Banu Al-Harith Ibnu Ka'ab, sebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik, bahasanya orang-orang Basrah menghikayatkan luha ini dari Tayyi, sebagian menghikayatkan dari Azd Shanu'ah. Kana naqala Safar dalam syarah Al-Kitab, syarah Al-Kitab Sibawi berarti ya, kitabnya Sibawi gitu. Annal fi'la, karena Al-Kitab kalau dimutlakan kitabnya Sibawi. Annal fi'la idza usnida ila dhahir, itu bahasanya mereka Banu Al-Harith Ibnu Ka'ab atau lughahnya Thayyi sebagaimana dinukil oleh orang-orang Basrah, juga ada yang menukil itu lughahnya Azad Shanu'ah. Bahasanya fi'il apabila disandarkan kepada isim dhahir yang musanna ataupun jamak, utiya fihi, maka didatangkan pada fi'il tersebut atau bersama fi'il tersebut tanda tadullu ala tasniyah, yang menunjukkan kepada musanna atau fa'il yang musanna awil jama' ataupun yang menunjukkan kepada fa'il yang jamak. Fataqul, engkau katakan qoma az-zaidani. I'rabnya bagaimana berarti? Qoma fi'ilun mad. Mabni 'ala al-fath, al-alif dalalah tasniyah ataupun alamatu tasniyah. Az-zaidun fa'il marfu'. Kemudian qawmu zaiduna wa qumna al-hindatu. Fatakunu al-alif wal wawu wal nun hurufan tadullu ala tasniyati wal jam'. Sehingga jadilah alif dan wawu dan nun huruf-huruf, sekedar huruf-huruf yang menunjukkan kepada musanna dan jamak. Hanya saja disebutkan dalam catatan kaki. Walaysa litiyan bi'alamati tasniyah idha kana al-fa'il musannan أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعا واجبا عند هؤلاء بل إنهم ربما جاءوا بالعلامة وربما تركوها. Tidaklah mendatangkan tanda tasniyah apabila fa'ilnya musanna ataupun mendatangkan tanda jamak apabila fa'ilnya jamak, bukanlah perkara ini perkara yang wajib menurut mereka yang membolehkannya. Bahkan mereka terkadang mendatangkan tanda tersebut dan terkadang meninggalkannya. Ya. Al-Muhim membolehkan, dibolehkan oleh sebagian orang Arab. Ya. Kemudian kama kana ta, sebagaimana ta. Ya. Sebagaimana ta pada qomat hindun ditambahkan kan? Hanya saja kalau qomat ini kan ittifaq ya. Kesepakatan ahli nahwu dan orang Arab. Itu bahwasanya kalau fa'ilnya muannas ya ditambahkan ta. Adapun kalau fa'ilnya musanna dan jamak hanya diperbolehkan oleh sekelompok orang Arab untuk disertakan padanya tanda tasniyah dan jamak. Kama kanat ta fi qamat hindun harfan tadullu, sebagaimana ta pada qamat hindun adalah huruf yang menunjukkan kepada ta'nis muannasnya fa'il inda jami'il arab, menurut semua orang Arab. Ya, di sini ada catatan kaki ini. Perlu dibaca ya? Kita baca cepat ya. Ya. الفرق بين علامة التأنيث وعلامة التثنية والجمع من ثلاثة أوجه. Perbedaan antara tanda ta'nits dan tanda tasniyah dan jamak ini perlu dijelaskan untuk kita bisa menjawab kenapa sih kalau fa'ilnya muannats perlu atau bahkan wajib ditambahkan tak ta'nits, adapun kalau fa'ilnya itu musanna dan jamak tidak perlu atau tidak boleh bahkan menurut kebanyakan orang Arab untuk disertakan padanya tanda tasniyah dan jamak. Al-awwal yang pertama alasannya adalah anna ilhaqa 'alamati tasniyah wal jam'i lughatun li jama'ati min al-'arab bi 'ayanihim yuqaluhum tayy wa yuqaluhum azd shanu'ah wa amma ilhaqu ta'tanith falughatu jami' al-'arab. Menyertakan tanda tasniyah dan jamak adalah bahasanya sekelompok dari orang Arab tertentu yang disebut dengan tayy, suku tayy ataupun azd shanu'ah. Adapun menyertakan tak tanith maka ini adalah bahasanya seluruh orang Arab. Yang kedua anna ilhaqu 'alamati tasniyati wal jam'i 'inda man yulhiquha jaizun fi jamil ahwal. Menyertakan tanda musanna dan jamak di sisi mereka yang membolehkannya itu sifatnya boleh. Ya, fi jamil ahwal, pada semua keadaan sifatnya boleh. Wa la yakunu wajiban aslan, dan tidak sama sekali hukumnya wajib tidak. Amma ilhaqu 'alamati ta'nits, adapun menyertakan tanda ta'nits, fa yakunu wajiban, maka ini sifatnya wajib. Idza kana al-fa'il dhamiran muttasila li muannatsin mutlaqa, apabila fa'ilnya dhamir muttasil untuk muannats secara mutlak, majazi ataupun haqiqi. Kalau fa'ilnya adalah dhamir muttasil untuk muannats, maka mesti atau wajib disertakan ta, apakah muannatsnya haqiqi ataupun majazi, sebutkan di sini mutlaqa. Wa idza kana al-fa'ilu isman dhahira haqiqi وَإِذَا كَانَ الْفَاعِلُ إِسْمًا ظَاهِرًا حَقِيقِيَ تَأْنِيثِ, dan juga apabila fa'ilnya isim zahir haqiqi ta'nits, ini juga wajib disertakan ta. Alama sayati bayanuhu wa tafsiluhu fil hadzal bab, sesuai dengan yang akan datang penjelasannya dan rinciannya pada bab ini. Yang ketiga anna ihtiyajal fi'li ila alamati ta'nitsi aqwa min ihtiyajihi ila alamati tathniyah wal jam'i, kebutuhan fi'il kepada tanda ta'nits itu lebih kuat, lebih mendesak daripada kebutuhan fi'il kepada tanda tasniyah dan jamak. Saya baca cepat ya. Kata kaki li anna al-fa'ila qad yakunu muannatsan biduni alamah, karena fa'il terkadang dia muannats dalam kondisi tidak ada tanda ta'nitsnya. Banyak kan? Wa yakunu al-ismu ma'a hadha musyarakan bainal mudzakkari wal muannats, sehingga jadilah isim di sini dipersekutukan antara mudzakkar dan muannats. Bisa jadi dia isim ini atau fa'ilnya muannats atau mudzakkar karena di situ tidak ada tanda ta'nitsnya. Dalam kondisi fi'ilnya tidak ada ta'nya. Ini kan musyarak jadinya. Tapi Zaid, Hind, ini kan muannas. Zaid muannas kalau nah digunakan untuk nama perempuan, ya kan? Hind juga perempuan. Faqad summiya bi kulli min Zaid, telah dinamai dengan masing-masing dari Zaid dan Hind mudzakkaran, wa summiya bi kulli min huma muannas. Jadi Zaid dan Hind digunakan untuk nama mudzakkar juga untuk muannas, ya. Fa idza dzukira al-fi'l, kalau fi'ilnya disebutkan dalam kondisi mudzakkar, di dunia alamat ta'nits tanpa disertakan ta'nits lam yu'lam. Tidak diketahui amu'annatun fa'iluh, apakah fa'ilnya mu'annas amu'zakkar, ya kan? Fa'amal musanna wal jama' ada pada musanna jama' fa'innahu la yumkin fiha ihtimal mufrad. Tidak mungkin di situ ada kemungkinan mufrad. Tidak mungkin tercampur. Ja'a al-hindani. Ya, tidak mungkin. Ya. Bisa dipahami ini? Ya. Betul di... Kita mau baca tadi ya? Ambil nunggu. Ambil nunggu. Ambil nunggu. Ambil nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nadhim rahimahullah. Qala Muhammadun ibn Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakminin asy-syarafa. Wasta'in Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tafarrigu aqsa bil afdil mujazi wa tamsutul badla bi wa'dil munjazi. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة عرفية ابن المعطي وهو بسبق حائز تفضي إلى مستوجب ثنايا الجميل الله يقضي به باتن وافره لي ولو في درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد يستقيم اسم مفيد ثم حرف الكلم واحد كلمة والقضاء عم كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والمسل للسن تميز حصل بتفعاتا والطيف علي وننق بأن فعل ينجلي سواهما الحرف قال وفي ولم فعل مضارع يلي كاشم وماضي الافعال بالتامز وسم بنون فعل الامر امر فيم والامر لم يكن لنون محل فيه واسم النحو صح وحي هل واسم منه مؤرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوطني في اسمه جئتنا والمعنوي في ما توفي هنا وكان يابة عن الفعل بلا تاثر وكافتقار وصل ومرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارد وسمع الامر انه دين بنيا وعرب مضارع يعني من نون توكيد مباشر نون ناث كير ونمن فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصف المبني نسكن منه ذو فتن وذو كسر وضم كأن أمسيه ثلاث ساكن وكم ورفع ونصب جعلنا رابع الاسم يفيل إنه لا نهاب والاسم قرفص بالجري كما قرفص في بأن ينجزم فارفع بضمين ونصب فتحا وجر كسر كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو نبيجر ونصب سالم جميع أمير ومذنب يشب دين وبينشرون وباب لقوا الأهلون أولوا عالمون عليون واردون شد وسنون باب ومثل حين قد يرد الباب وإن قام يطرد ونون مجموع وما بها تقف افتح وقال من بكسر نطق ونون ما تون يوم الحق به بأكسيدا كستمعنه فانتبه وما بتوالي من قد جميع يسر في الجري في نسب معه فذا أولا تولد اسما قد جعل كأذرعة فيه ذات قبل وجر بالفتح ما على نصرف ما على مدف أو يكب على الردف وجعل نحو يفعان النون رفعا وذري إلى تسألون واذفر الجزم من نسب سمه كلام دارو إني تكوني مظلمة سمي موتلنا اسماءنا كمصطفى المرتقي المكارم فعل اول رب في قدير جميع وذي قد قصر وثاني من قصر نصب دار ورفو يوم كذا اذا نجر ويفل اخر من الف او واو او ينفع مضاد عرف فعل الفن في غرض جسم ابن اسماء غير يرمي ورفع فيه من بذل الجزم ما سالت او نتقضي حكم لازم نكره قبل المصير او واقع غير ما او واقع وقع ما ذكر وغير معرفة كهم مدي وهند وابن الغلام والذي فما لدي غيب لنا حضورك أن تبه وسمي بالضمير وتسأل منه ما لا يبتدأ ولا إلا اختار نبدا قال يا أيها الكاف قال يا أيها الهن سالي إماما وكل مضمر نهو البناء يجيب ولا فضم الجرى قال ابن منصب للرفئ والنصب وجر صالح كارف لنا فإننا لنا منه والف والباء والنون لما غاب وغير غم وعلم ومن ضمير رفئ ما يصدرك فعلوا بقنا ربي تشكره وذو ارتفاع وان تصاب لناه وان تمر فروة تشتبه وذو انتصاب الفنفصال ينجوي لأي وتفعي ولا مشكلة باختيار لا يجو منفصل إذا تعطى نجل متصل وسل أفصلها أسلنه وما أشبه في كنت الخلف انتما كذا كخلطاني واتصال نختار غير اختار الانفصال وقدم الخاص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد التلزم فصل وقدم يغيب فيه وصلة وقبل أن نسل من فلت زمن من قائد وليس قد نظيم ولتين من فشاوات من أدر ومعنى على كسر مخيرة في الباقية وترار خففة مني واني بعد من قصفة وفي الدنيا دنيا قل وفي قرني وقدني الحصف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق على مغجع فرين وخرني وقرين وعدن وعلى حقي وشرق من وهدين وغاشقي واسما أتى وكونة وقبا وأخرا دين سوى وصيبا وإن يكون مفردين فأذف حتما وإلى أبي الذي ردك ومن من قول قفل بمسد وذر جل كسعاد ودد وجمة ومسجد كبتان بير وهي تمع وربا وشافي ذا الباب وشافي العلامة ذا الإضافة ذو الإضافة كعبي شمس النبي قحافة Masul asmaul ladzi salati wa laa ilaaha illa huwa tawbiil matali auli alama wa nunu syudawa malama fala malama wa nunu midaina tani syudida dan tawidum da qusida jamul ladzi ladzina mataqa badum bil abra fana taqa billahi wal lailati qurjum wal lail ladzina zaranqa aman wa ma wa sai ma dzikir hakala duin ayin syur wa kala tadal madim da tu maudi allah ta dawa tu bintu mata bari masih fahami awaman awaman dan tu rafi kalami kul hayya sam ba'da usira alba midan lakum istamina wa sifatan syubhat musul bi kaman kaman imdi ladzi kamen indi ladibnu kufil wasifatun sarihatun syata alam wa kaun wa bimurabbi al-af'ali qal ayun kama waribat ma'an tatafasur wasila damirun hadafa ba'du ma'arba mutaqan wa fidhal hadfa ayun wairu ayun naqtafi inni sutal wasulun illa misutal falhas wa nazun wa ba'u yukhtasal insya Allah baqir wasul mu'mil wa hafi inam kathir munjali fi a'idhi mutasal in tasabbi filin awasan kaman arjuhab kada ka'afu wa mbasul khufidha ka'anda qadim ba'da amri min qadwa kada ladhi jurab min wasul ajar kamurabi ladhi maradufa wabar al harf ra'ifan illam faqat fa namad araf taqul fi namad wa tuzadu lazman kalati wal ana waladina tumallati wa turar gamati al barika da wa udu rasai qas sari wa du al ami al dakhala lam lam mar kana annu gala kafdi wa harf an ma ni badik wa harf siyani wa ni kidda harf siyani wa qad yasira man la ba mudaf na mashub al qalaqba wa fa al din dina di autif aw jiba fi ghairi maqatan hadif Mudah uzairun adun khabarin kota zairun adun mandar awal mudah unasani fainun agna fi asalin dani kesu kesu fahamin nafi ukal jizunah faizun urushan basani mudah mudah rasul khabarin nafi sali frad bukan sahara wafa mudah mildia kata kerap khabarin belum dada wal khabar jizun mudah mulfaidah kalau baru ngalir syaidah mufrad nanti ayat jumlah hal mana disikat lah pinta kuning ya mana tapa biak kau tidak masuk biak apa wal mufrad jamil farigun wain nista kafah wa domir musakin wa brizal mudah hanya itu tala malaysia mana ulam mahasala wal khabar bidah fil bihar bijari mana mana akan istakar wa la kunu sumsaman khabara an jasadina fi bakhbira wa jazilib tilab nagra malam dapat kain azin nimrah wa la fatan fikum fa makhluna wa rajum kirami indana rabbatun fil khair khairun wa amal bir nazin wa qasm alam yqal wa asfal akhbara an akhara wa jawaz qalim al darar fa mana hina sal juzani wa fanu quran alim bayani kada idha mar fi lukan al khabaru qasr istimal al muhasara aw kana sadid lam tibda aw lazim sadid kaman li munjida wa hawa ini dirham wa la wa mutasam fi taqaddum al khabar kada idha ada ani mumarum mim bayanuhum bin al khabaru kada idha isajib tasdira ka ina man amda nasira wa khabarul mahsur qadima bada kamalam kamalana tiba wa hamada wa sama yalam jaiz kama naqulu zaidun bi amain nakuma fi jawabi ka fazin kudani fazin sunan wa urif fazin sunan urif Abada Allah qaliban hadhu khabar hatmuna fi nasiyam min dastaqar ba'da wawin ayana mafhuma ma kami dzikul sana ina masana qabl hal naikun khabaran la khabar qad ngira qadar bi amri musyan wa tam tabina kamanatan bil hikam akhbaru bi sayna bi aksaro an wahidin kam satun syara tarfakana mutadasmana khabar dan subuka kana sayyidan umar ka kana balla ba ta'za asba am sa sura alaysa sala bari fatawan fakka wa jal bashi bin fin aulna fin mudbah Mamisukan ada mamisukan bima kau tuh madu madu musibah di sana. Kau rumah dimisa kau pada angin yang kau rumah dimunus tuh mila. Fi jamiah tahu satu kabar aja syukur sebab kau dah mahador. Kalau kata kau sebab kau rumah nafiah fajiban tuatan lah talia. Wah manus sebab kau dah nasa sufi aduh tama mampir apa nak tapi masih wah nak kesungguh nak sufi. Lesa zala da iman kufi. Fatih lesa zala da iman kufi. Walayal wala ya amma ma'mul khabar ila dzafan atau harf jar wa marshani samani nuqab wa mustabana anhum dana waqad dzarkan afiyashun kama kana sahil wa man waqad dzarkan afiyashun kama kana sahil wa taqaddama wa yahdi bunay kunul khabar wa badain walau kasir dzar badaan ta'widu man hartu kama sama anta bar faqtarim amin mudarin kana munjazim tuhdafun wa huwa hasbul madzim ai mala laisa ummat madunain ai mala laisa ummat madunain ma baqana fi tartibin sukin Usab kahar fijarin al-dhafin kama bianta ma'aniyan jazal ulama Urafa ma'atufin bakin awi balim badi mansubim mazam haithfal Ubada ma'awai sajar al-bal khabar Ubada la wa nafikan qad ujar Fina kerati umlat kali salah Qarta di latau indal amal Amal ila tafi siwahinin amal Hasbil rafi fasha walak suqal Ak kana kada wa asa lakinna dar ghayru muradin hadha ini khabar wa kaunu bidunyan ba'da asa nazruna kada lam rufihi wa kisal ka sahara lakin jila khabar wa hatman bi'an mutasilah wa la sam qara laqan mithla hara wa bana wa shakan nifana zura wa ban fikala bil sahih karaba wa tarkan mandi syuri wajib asya saq yahdu wa tafik kada kada ja'adu wa khatu ala min muda ahtuwal wastamalu mudari annahu shaka wa kada la ghayru wa zadu musyika Bada sahawa kau syakat dari kenan biannya faantanin bukit wajari dan asal faamud marabi dasun kabla kau dikira bal fathah wal kasra jiz bisini min nahmi asyatu antiqafat bantiqal fathih zukin liinna anna lakinna lai tala'a kanak sumalikana min amal kaina zaidan alimun bi anni kupun lakinam naudhu dighni waraita tertiba illa filadhi kalita fiha huna ghairal badhi Zamzain afta al saddi masdari masadda fi siwa dzaka ksiri faksir fil ibtida fi badu silah haitsu innal yaminan mukmilah aw fikat bil qawli halat mahal halin kazurtu wa inni du amal wa kasaru min bani filan ulqa billahi ka'lam innahu la du tuqa ba'da idza fujadin aw qasa mira lama ba'da bajini numi ma til fajaza wa da yatridu fi nahmi khair qawli inni ahmadu ba'da dzatil kasir tasabul khabar lamun tidai nahwi ini lawazar wala yalzilama maqnufiya wala min af'ali ma karudiya wa qad yaliha ma qad ka'ina dhal qarsama ala dhal mustawhida wa tashabul wasta ma'amul khabar wal fasla was man halla qabla al khabar wa aslu ma'bidil hurufi mubtilu imanuha wa qad yubakal amal wa jayasunuf kamatufan ala masubi ina badan tasak milah wa liqad bi inna lakinna wal alamin duni layta wal ala wa ka'an wa khufat inna faqala al amalu wa talzamul lamu idza ma tumalu wa rubb mastaghian ha in bada manatun arada mutamida manatun arada mutamida wal fi'lu lam yakun asyqan fala tulfi ghaliban bi indhi musara wa in takhaffaf an nafas mustakan wa khabar jal jumlatan min badian wa in yakun fi'lam wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifu mutania fala hasanul faslu bi qadna fala hasanul faslu bi qadau nafin au tanfisin au lau qalilun dhikru lau wa khufat kana aidan fanwi mansubah sabitan aidan ruwi kurang imana lagi ya sekarang kita masuk walismu ya والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به ثاني اسم yang datang setelah fiil yang disebutkan isim yang datang setelah fiil yang disebutkan marfu dengan fiil tersebut kamartafa'at hind biqamat sebagaimana hind marfu dengan qamat wa min dhalika qawluhu at-tawil tawalla qital al-mariqin bi nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa hamimu tawalla ini bashara mana tawalla bashara qital al-mariqin langsung beliau menangani peperangan terhadap kaum al-mariqin khawarij sendiri waqad aslamahu mub'adun wa hamimu orang yang jauh dan dekat aslama yang khazalahu membiarkan ya tidak mau menolongnya syaiyam ada sini waqad aslamahu mub'adun wa hamimun ya aslamahu di sini aslamahu disertakan padanya tanda tasniyah alif setelah mim. Kenapa? Karena di sini fa'ilnya musanna, mub'adun wa hamimun. Ada bahasa seperti ini. Ya. Ucapan yang lain adalah ucapan orang Arab juga. Ada al-bahr al-mutaqarib yalumunani fi ishtira'in nakhi li ahli fa kulluhum ya'dilu. Mencercaku karena sebab membeli an-nakhil, pohon kurma keluarga saya. Fakulluhum ya'dilu semuanya mencerca. Mana syainya di sini? Yalumunani. Mana fa'ilnya? Ahli. Ya, ahli. Disertakan pada fi'ilnya apa? Tanda jamak, ya, tanda jamak wawu. Ya. Wa qawluhu juga ucapan yang lain dari ucapan penyair. Ra'ainal ghawa, ra'ainal ghawani. رأينا الغواني شيبا لها بعارضي فعرضنا عني بالخدود نواضري رأينا الغواني sudah sering kita lewatin ghawani seorang wanita yang cantik yang tidak butuh karena kecantikannya kepada perhiasan ataupun tidak butuh untuk berhias. Ra'ainal ghawani, orang-orang atau para wanita tersebut yang cantik, ra'aina melihat, asyaiba apa syaib, uban, laha bi'aridi, tampak di permukaan pipiku, di wajahku. Akhirnya apa? Fa'arubna, akhirnya mereka pada berpaling meninggalkanku karena melihat saya sudah kelihatan ubannya banyak, maka mereka berpaling dariku. Bil khududi nawadir, dengan pipi-pipi yang nawadir, nawadir cantik, nawadir, nadirah, wujuhu yawmaizin nadirah, berseri. Mana syaitnya di sini? Ra'ainal ghawani, disertakan pada fi'ilnya ra'a nun sebagai tanda dari apa? Tanda dari jama' inas. Ra'ainal ghawani. Famub'adun wa hamimun marfu'ani biqaulihi aslamah, maka mub'ad dan hamim keduanya dirafa'kan dengan ucapannya aslamahu, ini khadalahu. Wal alif fil aslamahu harfun, sedangkan alif yang ada pada aslamah adalah huruf yang menunjukkan ala kaunil fa'il itsnain, menunjukkan bahwa fa'ilnya musanna. Wa kadzalika ahli, demikian pula ahli marfu' dirafa'kan dengan ucapannya yalumunani, yakni amilnya adalah yalumu. Wal wawu harfun yadullu ala jama', dan wawu itu huruf yang menunjukkan kepada jamak. Wal ghawani marfu' bi ra'ina, dan al ghawani dirafa'kan al ra'ina. Wan nun harfun yadullu ala jam'il muannas, wa ila hadhihi al lughati asyara al musannif fi qawlihi, dan kepada inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'itu ila akhir al bait. Amin ya. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu li dhahiri ba'du musnadu. Terkadang dikatakan sa'ida, sa'idu dalam keadaan fi'il disandarkan kepada isim dhahir, disertakan padanya tanda tasnya ataupun tanda jamak. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa? La, laha bi'arid, bi'arid itu sofhah wajhi. Sofhah wajhi. Apa? Ya, wajahnya lah. Sebagian wajahnya. Arid kepada si mutakalim ini, arid, arid, sofhah wajhi. Mereka para wanita itu melihat ada uban di wajahku, tampak uban di wajahku, maka mereka pun berpaling meninggalkanku. Itu sudah tua ini. Ya. Ya. Ya. Lanjut. Wa yarfa'ul fa'il, wa yarfa'ul fa'ila fi'lun ubmira, kamithli Zaidun fi jawabi man qara. Hah? Ada yang tinggal? Oh, ada yang tinggal. Oh, loncat ya. Wa ma'nahu annahu qad yu'ta fil fi'l al musnad ila al zahir bi 'alamatin tadullu 'ala tasniyati aw al jam'i, fa ash'ara qawluhu wa qad yuqalu bi anna dhalika qalilun wal amru kadhalik. Makna bait syair ini ya, bahwasanya qad yu'ta ataupun tadi ucapan an-nadhim wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu li dhahiri ba'du musnadu. Maknanya adalah qad yu'ta fil fi'l al musnad ila dhahir, terkadang didatangkan bersama fi'il yang disandarkan kepada isim dhahir tanda yang menunjukkan kepada musanna ataupun jamak. Maka ucapan beliau memberitakan bahwasanya ucapan beliau ya wa qad yuqal ini mengisyaratkan, memberitakan bahwasanya hal itu qalil, sedikit. Qadnya untuk apa? Makna taqlil. Wal amru kadzalik, dan perihalnya demikian, sedikit. Yang seperti itu bahasa yang sedikit. Wa inna ma qala wal fi'lu li dhahiri ba'du musnadu, hanyalah beliau berkata fi'il. Ya. Disandarkan wal fi'lu, dan fi'il disandarkan kepada isim dhahir setelahnya. Liyunabbiha ala anna mithla hadha tarkibi innama yakunu qalilan in ja'alta al-fi'la musnadan ila adh-dhahir alladhi ba'dah. Ya. Untuk mengingatkan, jadi wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu, ini ada sirnya, yaitu agar beliau mengingatkan bahwasanya tarkib semisal ini dianggap sedikit. Kapan? Ketika engkau menjadikan fi'il disandarkan kepada isim dhahir setelahnya. Itu sedikit tarkibnya. Qama az-zaidani, antum jadikan qama disandarkan kepada zaidan, zaidan fa'ilnya, alifnya hanya tanda saja. Ini yang sedikit. Kalau niatannya demikian sedikit. Wa amma idh ja'altahu musnadan ilal muttasil bih, adapun kalau engkau jadikan fiilnya disandarkan kepada dhamir yang mutasil dengannya. Fiil fa'il berarti qoma. Minal alifi wal wawu wan nun, dari alif seperti pada qoma, wawu pada qomu, nun pada kumna. Wajan kezahira mubtadaan, dan engkau jadikan isim zahirnya sebagai mubtadanya atau badal dari dhamir yang bergandengan dengan fiil. Falaikunu dhalika qalila, seperti ini tidak sedikit banyak. Ya, faham ya itu. Sirnya wal fi'lu li dhahiri ba'du musnadu. Apa sih gunanya? Ya ini. Wa hadhihi al-lughatu al-qalilatu hiya allati yu'abbir 'anha an-nahwiyyun bi lughati akalunil baraghith. Ya, bahasa yang sedikit ini adalah bahasa yang diungkapkan oleh ahli nahwu dengan bahasa apa? Akalunil baraghith. Ya, gede-gede mungkin ya burufnya sehingga kayak dimakan. Biasanya gigit kan. Ya. Ini pakai akala, dimakan. Akalunil baraghith wa yu'abbiru 'anha al-musannif fi kutubihi bi lughati yata'aqabuna fikumul mala'ikatu yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Adapun musannif itu siapa? Ibnu Malik mengungkapkan di dalam kitab-kitabnya dengan bahasa yang lain. Ini bahasa yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Apa makna yata'aqabun? Ini ta'ti ta'ifah 'aqba ukhra. Datang berbonong-bonong atau berapa? Silih berganti gitu ya. Datang silih berganti, berkelompok-kelompok. Ta'ti ta'ifah 'aqba ukhra, itu ta'aqab. Ada catatan kaki dibaca dulu. Cepat ya. Catatan kaki dibaca cepat ya. Nah, perhatikan. Saya baca cepat. Catatan kaki. Qad istasyara Ibnu Malik 'ala hadhihi al-lughah bi hadzal hadits. Fadzalika 'ala tibari anna al-wawa fi yataqabuna alamatu jam'i dzukur. Dan Ibnu Malik menjadikan ataupun telah mengambil syahid atas lughah ini dengan hadis ini. Ya, wa dzalika 'ala tibar, demikian di atas sisi anna al-wawa bisni wawu pada yataqabuna itu tanda jamak dzukur, bukan apa? Fa'il. Wa malaikah wal fa'il, malaikah fa'ilnya. Madhkurun ba'da al-fi'l al-muttasil bil waw, di mana malaikah disebutkan setelah fi'il yang bergandengan dengan wawu. Waqad takallama 'ala hadzal istidlali qaumun min al-mu'allifin, telah berbicara tentang istidlal ini sekelompok dari para penulis. Ya, mereka mengatakan inna hadhil jumlah qit'ah min haditsin mutawwal, sesungguhnya jumlah ini, jumlah mana tadi, ya taqabuna fikum malaikatan bil laili wa malaikatan bin nahar, jumlah ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Waqad ruwa hadhihi al-qit'ah Malik radhiyallahu anhu fil Muwatta, telah diriwayatkan potongan ini oleh Malik juga dalam Al-Muwatta. Asalnya inna lillahi malaikatan yataqabuna fikum malaikatan bil laili wa malaikatan bin nahar. Fa idza nadharta ila al-hadis, kalau engkau perhatikan kepada hadis ini yang panjang, kana til wau fi yataqabuna laysat alamatan ala jam'i dzukur, maka ini saya kau dapati bahwasanya wau pada yataqabuna bukan tanda dari jamak mudzakkar, walakinna dhamiru jama'ati dzukur, tetapi dia adalah dhamir jamak dzukur, dan itulah fa'ilnya. Ya. Fa'ilnya apa? Dhamir. Wa jumlatul fi'li wa fa'iluh, jumlah fi'il dan fa'ilnya sifah li malaikah. Ya, sifat bagi malaikat. Jadi pada tadi teks yang sedikit berbeda, inna lillahi malaikatan yataqabuna fikum. Di sini apa? Jelas yataqabuna fa'il wawunya kan? Mana tadi? Inna lillahi malaikatan, atau yang di atas? Inna lillahi malaikatan yataqabuna fikum. Yataqabuna itu ya. Yataqabuna itu apa? Wawunya fa'il, dan dia yataqabuna jumlah fi'liyah sifat dari apa? Malaikah. Ya. Al-waqi' isma inna, yang mana malaikat ini jatuh sebagai isimnya inna, ya kan? Isimnya inna. Inna lillahi malaikatan. Wa malaikah marfu'. Kemudian malaikat yang marfu' setelahnya, lihat yang lafadznya Imam Malik itu. Malaikatun billail, itu kan marfu'. Malaika yang marfu' setelahnya laisa fa'ila, bukan fa'il dari yataqabun, walakinnahu min jumlatin musta'nafah. Tapi dia adalah jumlah istinafiyah. Al-qasdu minha tafsil, yang mana didatangkan jumlah tafsil ya, ini untuk merinci, ma'ujmila awalan, apa yang disebutkan secara global di awalnya. Ya, inna lillahi malaikatan yataqabuna fikum. Yataqabuna fikum bagaimana ditafsir? Malaikatan bil-laili. Gitu. Ya. Malaikatan bin-nahar. fahuwa khobar mubtada mahdhu. Sehingga malaikatun yang kedua yang marfu itu khobar dari mahdhu. Hum malaika billaili wa malaika bin nahar. Walainnahu qad warada hadzal kalam ala hadzal istidlal. Walainnahu qad warada hadzal kalam ala hadzal istidlal. Tajidu syarih yaqulu fi akhir taqriri hakadha za'ama al-musannif. Oleh karena qad warada hadzal kalam, kalam ini telah datang ya, ataupun mengkritiki ala hadzal istidlal, atas istidlal yang dibawakan oleh Ibnu Malik tadi. Tajiru syarih, maka engkau dapati pensyarah Ibnu Aqil yaqulu berkata di akhir penetapannya hakadza za'amal musannif, dilemahkan kan hakadza za'amal musannif, demikian yang ditersangkakan oleh musannif. Yuridu annahu yabra min tabi'ati, beliau menghendaki dengan ucapannya hakadza za'amal musannif untuk berlepas diri dari mengikuti pendapat Ibnu Malik. Wa liqa'il an yaqul innal sidlal bil qithah allati rawaha Malik ibn Anas fil Muwatta biduni iltifati ila al hadits al mutawwal. Bagi si bagi yang berpendapat dengan pendapat ini seperti Ibnu Malik, ya, an yaqul, bisa dia berhujjah dengan mengatakan innal sidlal bil qithah, sungguh istidlal dengan potongan allati rawaha Malik, potongan hadis yang disebutkan oleh Imam Malik Ibnu Anas dalam Muwatta biduni iltifat, tanpa melihat kepada al hadits mutawwal, tanpa melihat hadits mutawwalnya gitu. Al-Marwi fi riwayatin ukhra, yang itu diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Ya, itu baca sendiri. Ya. Kita kalau dari sini aja kan nyata qabuna fikum malaikatan bil laili wa malaikatan bin nahar, kan kelihatan itu. Tapi kalau kita baca semuanya tampak berbeda. Ya. Ya sudah, kalau istidlal dari sini saja. Yang keras apa? Yang mana? Malaikatun. Ya hum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Mereka adalah itu. Fal baraghi fa'il akaluni, maka al baraghi dalal fa'il yakuli wa akaluni wa malaika fa'il yataqabun. Hakadha za'ama al musannif. Hakadha za'ama al musannif. Ya kalau kita hanya melihat di sini yataqabuna fikum malaika. Ya, memungkinkan demikian ya. Tapi kalau kita melihat sebelumnya innalillahi malaikatan yataqabuna. Ah, ini jelas ini sifat ini, jumlah ini. Berarti wawunya fa'il. Kemudian malaikat yang setelahnya yang marfu', itu adalah mubtada khabar. Jumlah isi nafiyah. Tidak tangan untuk merinci apa yang sebelumnya disebutkan secara global. Ya. Yang kitanya itu. Ya. Jadi jumlah yang disebutkan oleh Ibnu Malik oleh tadi ya taqabuna fikum itu qit'ah. Ya. Yang disebutkan inna hadhil jumlah qit'ah tuh. Dari mutawwal. Yang mutawwalnya ini hasilnya innalillahi gitu. Nah, itu mutawwalnya. Yang lengkapnya gitu. Yang lengkapnya innalillahi malaika. Kemudian potongannya dipotong ya taqabuna fikum malaika. Itu. Ya. Ya, sehingga itu perhatikan. Ya kalau hanya dari taqabun ya bisa. Tapi kalau melihat yang sebelumnya ya, maka zahir yang lebih zahir di situ wawu sebagai fa'ilnya, bukan tanda jamak. Disebutkan al hadis di hadis riwayah, lihat nomor 2. Al hadis di hadis riwayah laisa fi Muwatta Malik. Di hadis dengan riwayat seperti ini, nyata aku bunafikum malaika, tidak ada dalam Muwatta Ibnu Malik. Al hadis di hadis riwayah laisa fi Muwatta faqat. Oh, hadis dengan riwayat seperti ini tidak hanya di Muwatta Malik saja. Kama takar muhaqqiq alaihi rahmat Allah. Wal huwa fi mawdi' min sahih Bukhari. Ya. Ada ya, ya seperti itu ada. Ya. Yang mutawala tadi ada lillahnya gitu. Ya perlu cek. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun ugmira kamithli zaidun fi jawabi man qara. Dan fi'il merufakkan fa'il dalam keadaan fi'il tersebut diidmarkan, disembunyikan, tetap dia beramal. Kamithli zaidun, seperti zaid, fi jawabi man qara. Pada jawabannya siapa yang qara? Apa qara maknanya? Hah? Membaca di qasr untuk apa? Darurah, man qara'a aslinya. Jadi pembahasan ini adalah tentang hukum pembuangan apa fi'il. Ya, fi'il boleh dibuang, tetap dia beramal. Fi'il merofakkan fa'il dalam keadaan diidmarkan, seperti zaidun. Ucapanmu zaidun sebagai jawaban atas orang yang bertanya kepadamu, man qara'a? Man qara'a? Zaidun. Ini apa? Qara'a zaidun. Ya. Man qara qara Zaidun. Ya. Idza dalla dalilun 'alal fi'li jaza hadfuhu wa ibqa'u fa'ilihi. Apabila ada dalil yang menunjukkan kepada fi'il, maka boleh fi'ilnya dibuang dan disisakan fa'ilnya saja. Kama idza qila lak, sebagaimana kalau ditanyakan kepadamu, man qara'a, siapa yang membaca? Fataqul Zaidun. Takdir qara'a Zaidun. Waqad yuhdzaful fi'lu wujuban. Ya, semisal ini juga dalam satu riwayat yusabbihu lahu, yang rijal itu rijalul latulhim, apa yang sebelumnya yusabbihu lahu fil ghudwi wal ashal, ya, dalam riwayat atqira yang lain yusabbahu, atau saya bacakan ya di sini ya. Jadi fiil boleh fiil boleh dibuang dan tetap menasabkan, di antaranya yang pertama yang disebutkan di sini, apabila yasih hadzu fi'lihi boleh, ataupun annahu yasih hadzu fi'lihi jawazan idza ujiba bihi nafyun. Ini saya tambahkan, boleh ya, yasih hadzu fi'lihi boleh dibuang fi'il dari fa'il jawazan secara boleh, in ujiba bihi nafyun, apabila dijawab dengannya penafian, seperti ucapanmu bala Zaidun, ini jawaban dari penafian. Maqama ahadun, maqama ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri. Dijawab ini penafian dengan penetapan bala Zaidun, bahkan ada yang berdiri Zaid. Ini bala qama Zaidun, itu tempat yang pertama dari bolehnya dibuang fa'il, yaitu apabila uji babihi nafyun, dijawab dengan fa'il apa penafian. Seperti ada ungkapan maqama ahadun, jawab bala Zaidun, ini apa bala qama Zaidun. Atau uji babi istifhamun, uji babi istifhamun, seperti yang dalam contoh ini ya, uji babi istifhamun ya kan, man qara'a Zaidun. Dalam Al-Qur'an juga banyak seperti ini kan ya. Wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda layaquluna Allah, ini apa khalaqallah, khalaqallah ya. Yang kedua ini, apabila dijawab dengannya dengan fa'il istifham muhaqqaq, yakni istifham yang al-malfuz bih dilafazkan. Contoh, na'am Zaidun, na'am Zaidun, jawaban liman qol, sebagai jawaban atas orang yang berkata hal ja'aka hadun, hal ja'aka hadun, dijawab na'am Zaidun, maksudnya apa? Na'am ja'a Zaidun. Nah itu a'ujiba bi istifhamun muhaqqaq ay al-malfuz bihi nahu na'am Zaidun, jawaban liman qawla hal ja'aka ahadun, jawabannya apa? Na'am Zaidun. Boleh, sudah sebutkan ya, di antara wal insal tahu man khalaqas samawati apa? Wal ardo, wal insal tahu man khalaqas samawati wal ardo ya, la yaqulunna Allah, itu fa'il, ini khalaqaha Allah. Juga dalam ayat rijalul latulhihim, ini khususnya pada riwayat yang membaca yusabbah dengan mabnil majhul, yusabbahu lahu fiha bil ghudwi al asal, disucikan Allah subhanahu wa ta'ala di pagi dan petang. Di sini kan memunculkan pertanyaan, di sini pertanyaan muqaddar, siapa yang bertasbih tuh ya kan, yusabbahu lahu apa fiha, yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal ya, disucikan Allah di dalam masjid, rumah-rumah Allah di pagi dan siang. Ini kan memunculkan pertanyaan, siapa yang mencucikan? Maka jawabannya yusabbihu rijalul latulhihim, itu di sisi riwayat ataupun qiraah yang membaca yusabbah dengan mabnil majhul, bukan yang mabnil ma'luf, beda lagi kalau itu yusabbihu ya. Itu qiraah asy-Syami, asy-Syami dan qiraah Abi Bakar Ibnu Ayyash yusabbah ya. Boleh enggak kalau rijal dijadikan naibul fa'il yusabbah? Enggak boleh, rusak maknanya. Yusabbahu rijalun, masa disucikan rijal? Ya makanya tadi. Jadi yusabbihu itu jawaban dari soal yang muqaddar. Ketika ditanyakan disucikan Allah di masjid-masjid Allah di pagi dan petang hari, muncul pertanyaan siapa yang mensucikannya? Yusabbihu. Fa'ilnya man? Yusabbihu rijalul la tulihim tijarah. Kemudian ayo tambahannya. Berapa tadi yang ditambahkan tadi? Apabila dijawab ya, dengan fa'il penafian. Kemudian apabila dijawab dengan fa'il istifhami muhaqqaq. Kemudian apabila ya sifatnya muhaqqaq, ini muqaddar sifatnya berarti ya. Ditakdirkan. Kemudian wa qad yuhdaful fi'l wujuban, terkadang dibuang fi'il secara wajib, wajib sifatnya. Seperti dalam ucapan Allah wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Ini ada beberapa mazhab dalam masalah ini. Nanti insyaallah kita baca. Tiga mazhab. Dalam i'rabnya wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Ada tiga mazhab. Ya. Fa ahadun fa'il, maka ahadun fa'il bi fi'lin mahdhuf wujuban. Fa'il oleh fi'il, fa'il dari fi'il yang dibuang secara wajib. Taqdirnya wa in istajaraka ahadun istijarak. Kenapa jadi buang? Kan sudah ada yang menjelaskannya, yaitu fi'il yang setelahnya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajirhu. Jadi fa'il i'rabnya, bukan mubtada. Meskipun ada yang mengi'rab demikian nanti insyaallah. Wa kadzalika kullu ismin marfu'in waqa'a ba'da in aw idza. Demikian kaidahnya, setiap isim yang marfu yang datang setelah in dan idza, maka dia marfu bi fi'lin, harus dirafa' dan fi'il. Ini kaidah. Kadza idza mal fi'lu kana al khabara aw qusila isti'maluhu munhasira. Kadza yang ada itu ada yang idza. Idza mal fi'lu, betul ya? Hai ini kadza idza adza ya. Kadang ini idza yang isi setelahnya apa? Ada kan yang idza itu? Kata idza mal fi'lu ya. Kata idza mal fi'lu kan? Kana al khabara. Iya itu kan. Kata idza mal fi'lu kana al khabara ya kan? Setelahnya apa? Al fi'lu. Al fi'lu isim. Maka takdirkan di situ fi'il. Kana ya. Sama ini. Wa kadzalika, demikian pula setiap isim yang marfu yang jatuh setelah in dan idza, maka kaidahnya dia harus dirafa'kan dengan fi'il yang mahdhuf wujuban. Misal dzalika idza, contoh dalam idza ada ucapan Allah Subhanahu wa taala, idza sama syaqqat. Sama bukan mubtada tapi apa? Fa'il dari fi'il mahdhuf yufassiruhu ma ba'da, itu in syaqqat yang setelahnya. Takdirnya sebutkan fa sama fa'il, maka sama fa'il di fi'il mahdhuf oleh fi'il mahdhuf, takdirnya idza syaqqat, idza in syaqqat sama syaqqat. Ya, ada penekanan maknanya dengan pengulangan ini. Wa hadza madhhabu jumhurin nahwiyyin, ini madhhabnya jumhur. Wa sa'atil kalamu ala hadhil mas'alah fi babil syighal insyaallah, dan akan datang pembahasan tentang ini pada masalah pada bab al syighal. Akan datang al kalam pembahasan tentang masalah ini pada bab al syighal insyaallah. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya akan kita baca catatan kaki tentang tiga pendapat, yaitu apabila ada isim rafa' yang datang setelah idza dan in. Di sini madhab jumhur an-nahwiyyin adalah agar isim tersebut dijadikan sebagai apa? Fa'il oleh fi'il yang mahdhuf yang ditafsirkan oleh fi'il yang setelahnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang terlewat? Ya. Contoh. Ada yang terlewat enggak? Ya, qoma Zaidan. Ya. Qoma Zaidan. Ya, baru siji ada alifnya, qoma. Ya, qoma Zaidan. Kalau lughah qalilah adalah menjadikan qoma disandarkan pada Zaidan. Ini lughah qalilah. Ada pun lughah yang banyak, ya ketika Zaidan jadi mubtada, yang selanjutnya sebagai khabar muqaddam, atau ya fa'ilnya adalah alif dhamir qoma pada qoma, kemudian selanjutnya apa? Sebagai ya, sebagai badal. Ya, fadal Bang Adi, pertigal bacaannya. Apa? Ya azil, misalkan. Azil. Itu kan? Apa itu yang ada azil? Azilu. Ada kan sudah lewat itu? Ya azilu, ada yang hafal? Masih ingat Bashir yang azilu itu? Ah, itaba. Ya ada itaba itu. Aqilil lawma. Aqilil lawma wal. Mana? Aqil ni. Itu aqilil lawma azila atau azilu wal itaba. Wal itaba ni ya. Azil. Orang yang suka mencerca, mencela. Yang lain? Mar? Hamar? Ya. Apa? Yang mana? Fa'il yang pertamanya ada fa'ilnya. Yang kedua yang ada fa'ilnya. Iya. Jadi oh, yang mana? Halaman berapa? 63. Mana? Oh iya. Kata tadi yang saya ini ihbisnya ya. Ataki ataki lahiqun ihbis ihbis. Kalau di sini ataki yang ada filenya apa? Yang pertama atau kedua? Hah? Yang pertama kan? Yang keduanya kada tanda taukil lafzi. Ataki ataki lahiqun. Ihbis ihbis. Juga sama ya? Cuma yang pertama filenya dhahir, yang dhamir. Mana Raki? Masih ada yang bingung? Bahasan mana? Ya pujian sih. Apa pujian? Alangkah baiknya, alangkah bagusnya gitu. Ya habbadza itu. Apa? Apa deh? Hah? Alangkah hebatnya itu juga. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya, alangkah hebatnya. Ini kan kehebatannya, kebagusannya kan apa sih? Dia kenal gitu, seorang penguasa kenal ya. Rakyat tahu hanya itu kenal. Banyak kan enggak tahu kenal. Ya, lihat konteksnya ya. Apanya? Tolama ya selama biasanya kan. Kathuroma ya seringnya biasanya. Iya. Kolama, kalau kolama ya tadi disebutkan. Seringnya apa? Untuk penafian yang masyhur, untuk penafian yang masyhur. Enggak ada yang lain? Ya, kalau enggak ada kita cukupin dulu ya di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terus dibaca, dibaca, barangkali ada yang muskil antum sampaikan atau ada faedah yang baru silakan antum sampaikan. Ya. Subhanallah wa bihamdih, syukurillah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.